TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ayolah Kiranjo, apakah kau ragu? Apakah kita harus menyusuri sungai curang ini? Dan aku harus melompat balik ke pohon itu? Setan, mana ketemukan lari? Setan, sikapnya itu justru membuat aku jadi perang. Aku harus berhasil melompati sungai ini. Harus. Awas, Kiranjo. Aku harus mencegah. Agaknya Kiranjo tidak mampu untuk berenang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek, lek. Prokol, Bu. Badan meriang, iya. Prokol, Pak. Hidung mampet, Pak. Prokol, deh. Sakit kepala, lek. Prokol, loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu, meriangnya hilang. Tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Pharma. Beberapa petugas Sandi mendapat tahu tentang kedatangan pemimpin pusat di kota Pakujajar. Untuk itu, sebagian pemimpin kota ini menjumpainya di sana dan hendak mengajaknya kemari melihat-lihat bangun panjaran. Guru Parangpungkur berada di Pakujajar. Benar, bersama dengan Nona Sariti dan seorang laki-laki muda serta seorang laki-laki tua. Oh, jika begitu kita harus cepat-cepat tiba di Kalipucang. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Akin. Pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucu sebagai Kilanjo, dibantu oleh Taufik, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna dituduh telah melakukan pembunuhan keji pada salah seorang murid dari perkumpulan pengemis tongkat merah. Karena itu, salah seorang dari rekan mereka menyerang Raden Sakapal Waguna berusaha untuk menangkap dan membawanya ke Kalipucang. Tunggu, pergi ke sana. Aku tidak tahu apa-apa.